Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar adhani Allah wa iyyakum minan nar. Indana hadis Aisyah radhiyallahu anha. Belum kita hafalkan ya. Belum. Hadirin rahimakumullah. Hadis yang mengisyaratkan tentang istiratu idznil wali. Dipersyaratkan adanya izin dari wali di dalam pernikahan. Khalifitullah marahmukumullah. Beberapa hadis disebutkan oleh Ma'alif rahimahullah ta'ala. Yang pertama adalah hadisnya Abu Burdah Ibn Abi Musa dari Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu. Kemudian hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan insya Allah pada pembahasan berikutnya kita akan diberikan maklumat oleh Mu'alif rahimahullah ta'ala berkaitan dengan syarat yang berikutnya. Selain syarat yang pertama adalah idznul wali, maka syarat berikutnya adalah keridhaan dari mempelai putri. Dan itu akan kita bahas pada hadis yang akan datang. Dalam bab atau dalam pembahasan tersebut, Mu'alif rahimahu ta'ala menyebutkan tiga hadis. Di hadis nama Rasulullah. InsyaAllah kita akan baca pada kesempatan hari ini. InsyaAllah. Jadi sebelumnya nama Rasulullah itu kita baca terlebih dahulu hadisnya Aisyah. Hadis terakhir yang kita bahas. Nama Rasulullah. Man hafadzal hadis falyaqra. قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahr Ad-Dausi Al-Yamani semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda, la tunkahul ayyimu hatta tustamar, tidaklah seorang janda, ayim itu adalah sayyib, disebut dalam riwayat ini sayyib, seorang janda, yakni orang yang telah menikah terlebih dahulu dengan pernikahan yang sah, apa ya, dengan pernikahan yang sah. Jadi satu janda itu na'amarakulafikum sayyib, itu na'amarakulafikum ya, itu ketika lepas dari pernikahan yang pertama, disebut dengan ayim atau sayyib. Adapun amarakulafikum yang kawin berbolak-balik sebelum menikah yang sah, itu bukan janda. Nah, amarakulafikum. Makanya hukumnya berbeda. Ketika amarakulafikum terjadi hukum had. Kalau nam sayyib, amarakulafikum, ya tertangkap amarakulafikum melakukan tindakan fahisyah, zina dengan 4 saksi, maka hukumannya adalah rajam. Berbeda dengan diker 6 yang belum pernah menikah secara sah meskipun telah kawin bolak-balik. Yeah. Jadi syaratnya amarakallahu fikum seorang dirajam itu ketika telah ahsan, telah muhsan amarakallahu fikum. Lah muhsan itu amarakallahu fikum terjadi ketika telah apa? Menikah secara sah kemudian dia melakukan tindakan fahisyah yaitu zina. Qani bi tahmilah rahmakumullah. Nah, hatta tustamar, hingga dia diminta untuk ya, memberikan jawaban yang sorry, ya dikatakan saya dengannya, begitu. Sampai seperti itu. Ya, berbeda dengan fikir na'amarakulah. Kalau fikir cuma minta izin itu aja. Terus gimana na'amarakulah fikum tanda bahwasanya wanita tersebut mengizinkan, disebutkan dalam riwayat ini, yaitu dengan diamnya dia, diam. Ya, kenapa? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk wanita yang baru pertama kali hendak menempuh jenjang ini, itu rasanya sangat gimana gitu ya, sehingga ketika dia enggak mau betul-betul gitu ya, nah, tapi kalau diam, itu berarti dia setuju. Ya. Qadifit rahmah umum. Wala tungkahul fikru illa ya hatta tustazana. Ya, dan 6 wanita yang belum pernah menikah secara nawarakulah secara sah. Ya, qadifit rahmah umum. Tidak dinikahkan kecuali harus dimintai izin. Ya, dimintai izin. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa idznuha? Bagaimana indikasi perizinannya? Kalau wanita tersebut na'amarakallahu fikum mengizinkan, gimana? Biasanya itu. Karena mereka tahu na'amarakallahu fikum tabiat wanita. Yeah. Mungkin sampai saat ini pun demikian na'amarakallahu fikum. Atau mungkin sudah berubah. Ya qalibit rahmah rahmukumullah. Ya. Yeah. Mereka tahu tabiatnya. Ketika wanita pertama kali di saudari semacam ini, itu masya Allah malu sekali. Ketika dia nggak mau sudah langsung dengan tegas, wes kamu nggak mau. Nah, warahmatullah, gitu ya. Ya kali fitnah makmum. Makanya para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kenyataannya memang seperti itu wanita, yeah. Tabiatnya, yeah. Maka mereka bertanya, kaifa idznuha? Wahai Rasulullah, bagaimana? Apa indikasi wanita tersebut memberikan izin? Na'amarakallahu fikum. Qala antaskuta. Yaitu dia diam. Ya qad bi tahmarah muttafaqun alai. Hadis ini na'amarakallahu fikum disepakati atasnya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Dan dari Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ini hadis yang kedua yang sharih, bahwasanya al-ayyimu itu adalah as-sayyibu. Nah, warakallahu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, as-sayyibu haqqu bi nafsiha min waliha. Sayyib, yakni wanita yang telah pernah menikah. Itu lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Ya qali bi rahmatikum. Wal fikru tustamaru wa itnuha sukutuha. Dan namarakallahu fikum, yang belum pernah menikah dimintai izin. Dan izinnya adalah diamnya dia. Ya qali bi rahmatikum. Ikhwalifiddin, dan ini namarakallahu fikum telah menjadi perkara yang masyhur bahkan di zaman Sayyidiyah. Namarakallahu fikum, bahwasanya wanita yang telah menikah itu mereka memberikan kebebasan. Ya, berbeda dengan ketika dia belum pernah menikah, artinya masih perawan, namarakallahu, masih bikar, namarakallahu. Maka walinya itu bisa memiliki keluasaan berkaitan dengan diri wanita tersebut di dalam hal menikahkan. Qolibit rahmatullah, disebutkan sebuah kisah. Kisah ini pernah lewat gitu ya. Nawarakallahu fikum, di kalau enggak salah di dalam Sunan Ibnu Majah atau Nawawi Sunan Tirmidzi, namarakallahu fikum, ketika membahas tentang Fadhail Muawiyah Ibnu Abi Sufyan. Raja pertama dalam Islam. Kisah tentang ibunya. Ibunya Muawiyah siapa? Ibunya Muawiyah siapa? Hindun. Hindun Ibnu Utbah Ibnu Rabi'ah. Namarakal Al-Qurasiyah. Khalifat Rahman Rahmatullah. Hindun ini namarakallahu fikum, sebelum nikah dengan Abu Sufyan, itu beliau telah menikah dengan Hafiz Ibn Al-Mughirah Ibn Abdillah Al-Mahzumi. Sampai dikatakan bahwa dengan Hafiz Ibn Al-Mughirah ini, Hindun memiliki anak namanya Aban. Aban bin Hafiz. Namarakallahu fikum. Khalifat Rahmatullah. Ada yang mengatakan namarakallahu fikum, Hindun ini menikah dengan Al-Faqih Ibn Mughirah, saudaranya. Saudaranya Al-Hafs. Al-Faqih Ibn Mughirah Ibn Abdillah Al-Mahzumi. Khalifat Rahmatullah. Kemudian dicerai. Setelah itu namarakallahu fikum dilamar oleh Namar Suhail Ibn Amr Al-Amiri. Al-Qurasi dengan juga dilamar oleh Abu Sufyan bin Harb. Sayyidnya namarakallahu fikum, ketika kisah dilamarnya beliau oleh Abu Sufyan bin Harb. Tapi di situ ada kisah yang sangat menakjubkan. Ketika beliau dicerai oleh Al-Faqih Ibnu Mughirah, Ibnu Abdillah Al-Mahzumi. Jadi Al-Faqih Ibnu Mughirah ini seorang laki-laki yang kaya. Dia punya rumah, namarakallahu fikum, Baitul Ziyafah. Jadi rumah ini dibangun oleh dia, namarakallahu fikum, untuk siapa saja yang dari kalangan manusia, yang membutuhkan bisa masuk ke dalam rumah itu. Mengambil apa yang ada dalam rumah itu. Sehidangan. Luar biasa. Khalifatun rahmatullahi. Suatu ketika namarakallahu fikum Al-Faqih. Demikian pula istrinya. Yaitu Hindun Ibn Utbah. Berada di rumah tersebut. Sampai akhirnya namarakallahu fikum Hindun Ibn Utbah tertidur. tiba-tiba ada orang masuk, nawarakallahu dalam rumah, kan bebas ya rumah itu, nawarakallahu. Ketika orang tadi mendapati, wah ada wanita yang tidur, langsung pergi nawarakallahu. Ketika pergi, kedapatan sama al-fakir, waduh, ada laki-laki nawarakallahu. Dia masuk ke rumah, Indonesia yang tidur, dibangun. Aku tanya, siapa laki-laki itu? Nawarakallahu. Loh, saya enggak tahu. Saya enggak bangun sampai kamu bangunkan. Kau dibikin rahmat sama kamu. Habis itu nawarakallahu sudah anti pulang ke rumah. Balik ke rumah bapak. Nawarakallahu. Balik. Nawarakallahu. Sementara itu, desas-desus sudah menyebar. Sak Mekah. Nawarakallahu. Sampai kemudian bapaknya mengatakan, gimana sih sebenarnya? Benar enggak orang tadi, orang itu? Maksudnya dimaksud adalah si Al-Faqih. Kalau benar, biar tak suruh orang untuk menyelinap dan membunuh dia. Sehingga kamu akan tenang, enggak usah kamu menanggung malu. Kalau saya, kalau salah, namarakulahikum, tak protes dia. Kata Hindun, dia dusta. Sudah namarakulahikum, akhirnya datang namarakulahikum. Menemui Al-Faqih. Dia mengatakan, kamu telah menuduh anak saya dan perkara besar. Saya enggak rida sampai kita berhukum dengan hukum yang ada di zaman. Maka dulu kan gitu ya. Akhirnya pergi. Al-Faqih bersama beberapa orang dari kalangan Bani Makhzum. Dan beberapa wanita. Demikian pula Utbah. Bin Rabi'an amarakallahu dengan beberapa orang dari kalangan Bani Abdul Manaf. Namarakallahu dan beberapa wanita pergi. Sampai perjalanan jauh namarakallahu fikum, Hindun merasa capek dengan perjalanan. Sepulang aja. Kata bapaknya, loh kok baru sekarang enggak pas di Mekah saja untuk bilang begini. Ini sudah banyak orang yang tahu kita kesana dalam rangka ini. Ya sudah. Akhirnya namarakallahu terus sampai di hadapan namarakallahu fikum dukun tadi. Sebelum masuk si siapa bapaknya Nam Utba ini ngambil batu ditaruh di kantong namarakallahu fikum, kemudian datangi namarakallahu fikum, kantong itu dimasukkan lagi ke kantong lagi namarakallahu fikum, datang ke dukun namarakallahu fikum, kami datang kepadamu untuk suatu hal, sampai engkau kabarkan apa yang ada di kantong. Maka dukun itu bisa jawab, memang dengan ampunya dukun-dukun dulu ya. Dijawab, batu namarakallahu diwadahi kantong, dimasukkan kantong. Ya sudah. Baru kemudian namarakallahu fikum disampaikan namarakallahu fikum keperluannya. Satu persatu wanita yang didatangkan tadi, didekati sama dukun tadi. Sampai satu persatu ini, minggir kamu enggak masuk. Sampai namarakallahu fikum tiba gilirannya Hindun bin Utba. Hadirin rahimakumullah. Setelah itu namarakallahu fikum. Adapun ini namar dia mengatakan rusahaun ghairu zaniyah. Satali dumin batniha malikun yusamma Muawiyah. Dia ini bersih, enggak melakukan zina. Kelak akan lahir dari perutnya seorang raja yang namanya Muawiyah. Dukun luar biasa nawar. Ikhwanibit rahmat. Habis itu nawarakallahu digandeng sama Faqih. Ditipat. Saya enggak mau anak yang lahir nanti adalah anakmu. Pulang nawarakallahu dilamar sama dua orang itu. Sahibnya ini. Ikhwanibit rahmat. Dua orang datang kepada bapaknya. Sebelumnya, Hindun mengatakan, ya abadi, wahai bapakku, saya tidak mau engkau nikahkan sampai engkau memberitahukan kepadaku siapa yang akan melamar. Assalamualaikum. Datanglah dua orang. Yang saya sebutkan tadi, assalamualaikum. Yang pertama, Suhail ibn Amr al-Amiri. Yang kedua, Abu Sufyan ibn Harb. Ada yang sampaikan sama Hindun, jangan ceritakan siapa yang datang sampai engkau sebutkan sifat-sifat. Ini assalamualaikum fikum, pentingnya ya assalamualaikum fikum mencari bobot paham ya bahasa Jawanya seperti itu. Nah, dalam mencari pasangan entah yang laki maupun perempuan, adapun Hindun masya Allah ma'ruf sebagai wanita yang mulia di zaman jahiliyah maupun di zaman Islam. Dia pun ingin amarakallahu fikum nantinya suaminya pun akan merupakan orang yang mulia yang akan menjadi bapak dari anaknya. Yang dia yakin anaknya akan jadi raja. Akhirnya bapaknya cerita. Adapun yang satunya, dia ini, kalau kamu nikah dengannya, kamu akan enak, santai. Nam tahkumina fi ahli wa mali. Kamu bisa berbuat terserah kamu terkait dengan keluarga dan hartanya. Boleh, enaklah. Nawarakulahu. Ada yang satunya. Satunya adalah orang yang pemikirannya luas, orangnya tegas, semakin gini diceritakan sedikit. Kata Hindun, kalau yang pertama, maka aku akan rusak dengannya. Anakku akan menjadi anak yang rusak. Ini menurutnya cerdasnya ya, cerdasnya Hindun. Maka sudah jangan sebutkan lagi namanya ke saya. Singkirkan sudah. Ada pun yang kedua, dikatakan saya. Zawwijni iya. Dengan lapat nih. Zawwijni iya. Nikahkan saya dengannya. Maka dinikahlah. Menikahlah beliau dengan Abu Sufyan ibn Harb. Dari itu, diambil faedah na'amu'arakullahi wabarakatuh. Puhusannya, perkara semacam ini sejak zaman jahiliyah sudah ada. Untuk orang yang telah pernah menikah, itu urusannya diserahkan pada dirinya. Sehingga bisa na'amu'arakullahi wabarakatuh suaminya atau walinya menjabar dia, menijbar dia, memaksa dia, enggak bisa. Sebagaimana ketika dia memaksa anaknya yang masih belum pernah menikah. Na'amu'arakullahi wabarakatuh. Dan sudah, alhamdulillah, sudah kita bahas terkait dengan ijbar. Na'amu'arakullahi wabarakatuh pada kesempatan yang lalu. Hadar. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, As-sayyibu ahakku binafsiya min waliyiha. Wanita yang telah pernah menikah, itu lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Walbikru tustakmar wa idhnuha sukutuha, dan izinnya adalah diamnya. Rawahu Muslim. Wa fi lafdzin, dalam lafadz yang lain, laisa lil waliyyi ma'as-sayyibi amrun, tidak ada bagi seorang wali bersama wanita yang sudah pernah menikah satu urusan pun. Artinya orang terkait dengan hal menikah harus betul-betul amarakallahu fikum dari yang bersangkutan yang menyatakan iya nikahkan saya sampai ada itu. Amarakallahu fikum. Ikhwanibitin rahmanir rahmakumullah. Wal yatimah tustakmar. Artinya amarakallahu fikum wanita yang biker itu diminta izinnya. Na'warakulahum tetap diminta izin. Rawi Abu Dawud dan Nasa'i, Musahhab Ibn Hibban. Kharibit Mbah Nurah Mokmum. Nah, kemudian hadis berikutnya, Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, beliau mengatakan, Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La tuzawwijul mar'atul mar'ata, wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha. Ya. Yeah. Wanita tidak boleh menikahkan wanita lain. Demikian pula wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Mari kita bahas rahmakumullah. Nah, adapun hadis yang pertama, yang ketiga ini, sudah kita bahas pada pembahasan yang lalu, Yeah. Berkaitan dengan syarat yang pertama, bahwasanya yeah, harus dipersyaratkan idnul wali. Yeah. Izin daripada wali. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Ya. Sehingga nawarakallahu fikum, ya. Ada idnul wali, syarat yang pertama. Yang kedua nawarakallahu fikum, dan dalam syarat ini ada beberapa pembahasan yang sudah kita bahas, ya, terkait dengan ijbar, ya. Ada ijbarul sayyid, ada ijbarul dzikr, ya. Ghairu apa balighah, ada ijbarul dzikr. Ya, yang belum balig. Khalifat Mbah Marah. Sudah kita sebut yang kemarin. Khalifat Mbah Marah. Dari hadis-hadis ini, na'amarakallahu fikum, diambil banyak faedah. Faedah yang pertama, tahrimu inkahis sayyib hatta tustakmar. Haramnya menikahkan wanita yang telah pernah menikah sampai wanita tersebut merintahkan. Nih. Nah, warakallahu fikum. Nih, gelem tua karukai. Ya wis. Silakan nikahkan saya dengan orang itu. Sampai seperti itu. Nih. Kalau enggak, enggak boleh. Haram nah, warakallahu fikum, karena Rasul SAW mengatakan la tunkahul ayyim hatta tustamar. Jelas ya? Tidaklah dinikahkan seorang yang telah pernah menikah sampai dia memerintahkan. Nah, warakallahu. Ya qad bi tambah rahmakum. Nah. Ya qad bi din karena nafyun bermakna nahi. Dikarenakan warakallahu fikum. Lafaz ini nafi, tapi maknanya adalah nahi. Dan ini lebih ablak. Kayak itu ya. Larangannya dari ya, dari fatan amarakallahu secara tasrih menggunakan la an-nahi. Khalifat Mbah Mahmud dikatakan Syekh Muhammad bin Sulaimin, "Idza kana makna nahi zatu ta'kidan." Kalau ada nafi bermakna nahi, maka ngeh, mengandung penambahan penekanan. Ya, di penekanan daripada larangan tadi. Nah, warakallahu fikum. Ya, khadib itulah makmum. Li'annahu idha siyogha bisiyoghatin nafi, fan nafyu khabarun. Ya, walaysa insya'un. Dikarenakan ketika disebutkan dalam bentuk nafi, larangan itu disebutkan dalam bentuk nafi, sementara nafi itu adalah khobar. Ya, bukan insya, ya kan? Insya itu bisa amar, bisa nahi, kan? Khalifat Mbah Makmum. Faka'anhu yakul, seakan-akan amar, dia mengatakan, inna hadal amr, amrun mafru'un minhu, lam, la yumkin ayyak. Namarakulah. Ya. Khalifat Mbah Makmum. Seakan-akan dia mengatakan bahwa perkara ini adalah perkara yang sudah selesai. Ya. Yeah. Enggak mungkin enggak terjadi. Nah, warakallahu. Jadi lebih nah, warakallahu. Lebih apa? lebih mantap begitu. Nah, warakallahu fikum. Walidzalika qala ahlul balaghah, oleh karena itulah berkata ahlul balaghah, inna ityanan nahi bi sighatin nafi awil amal bi sighatil khabar yakun asyad ta'kidan. Ya, kata ahlul balaghah, sungguh ungkapan larangan dengan bentuk nafi atau perintah dengan bentuk khobar, kalau dibikin rahmukumoh, itu lebih mendalam penekanannya. Li'annahu mansilatu ayyakul, dikarenakan itu sekedudukan dengan ucapan innal manhiyah anhu sora amran muntafiyah. Nah, warakallahu fikum. Bahwasanya yang dilarang darinya itu sudah menjadi perkara yang ditiadakan. Ya, jadi lebih itu. Lebih mantap gitu. Nah, warakallahu alam bisawab. Ya, qul bismi rahman rahim. Sehingga betul-betul dilarang. Karena apa? Dalam bentuk an-nahyu bi siwatin nafi. Larangan dengan bentuk penafian. Nah, ya. Ya, qul bismi rahman rahim. Jadi enggak boleh. Nah, warakallahu fikum, dalam hal ini wali bertindak menikahkan entah anaknya, entah adiknya, entah siapa saja yang di bawah pengaturan dirinya untuk menikahkan kecuali fitnah makmum dalam keadaan dia sudah pernah menikah dengan tanpa izinnya. Sampai diminta izin, sampai dia memerintahkan untuk melakukan hal itu. Dijalankan hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya qul bi rahmatillahi wa rahmatullah. Faedah yang kedua, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala. 6. Min fawaidil hadis, termasuk faedah hadis, hikmatus syar'i bit tafriq baina sayyib wal fikr. Terdapat hikmah. Hikmahnya syariat ketika membedakan antara enam yang telah pernah menikah dan yang belum. Na'amarakallahu. Hikmah na'amarakallahu. Ya kali bikin rahmatullahi. Kalau yang telah pernah menikah itu lebih memiliki pengalaman. Lebih pengalaman. Berbeda dengan yang belum pernah menikah. Maka walinya lebih berperan. Na'amarakallahu fikum. Untuk mengarahkan mauliyahnya pada perkara yang lebih bagus. Sementara namun sayyib, dia sudah tahu, sudah pernah pengalaman, mana yang lebih bagus. Kan gitu ya. Ini menunjukkan na'amarakallahu fikum akan hikmahnya syariat. Haitsu yufarriqu baina sayyib wal fikr fi hadhihi al-mas'alah. Di mana syariatnya membedakan antara orang yang pernah menikah dan orang yang belum pernah menikah dalam permasalahan ini. Hadirin rahimah rahimakumullah. Min fawaidi, termasuk faedahnya adalah mura'atul ilal wal ma'ani fil ahkam. Perhatikan alasan dan makna dalam hukum. Wajhu, sisi pendalilannya adalah annau innama farraqa bainal fikr was sayyid li'anna al-fikra tastahi. Dibedakan antara yang pernah menikah dan yang belum pernah menikah, ini dikarenakan yang belum pernah menikah itu biasanya punya sifat pemalu. Nah, warakallahu ghaliban. Ini apa enggak diizin warakallahu, ini dipertanyakan warakallahu. Kharibat rahmatmu. Wala tatamakkatum wa tatamakkanu minal musyawarati wal isti'mar wal i'timar wal i'timar fajalahal itnu faqat. Naam warakallahu fikum. Maka tidak mungkin bagi yang belum pernah menikah untuk diajak musyawarah. Kan gitu ya? Enggak pernah pengalaman kok naam warakallahu fikum. Iya, beda dengan apa? Dengan yang sudah pernah menikah, kan sudah punya pengalaman terlebih dahulu. Naam warakallahu, sehingga tahu oh yang bagus itu begini, yang ya yang enggak bagus itu begini, sehingga diajak musyawarah. Ya. Tapi kalau yang pikir naam warakallahu fikum, diminta izin naam warakallahu fikum. Tapi secara mendalam untuk membicarakan tentang kemaslahatannya naam warakallahu fikum, maka wali lebih tahu. Ya kalau fitnah itu rahasianya. Kalau fitnah menakmu, sehingga hanya cukup izin saja. Nah izinnya, ya dengan diamnya. Ya, kalau fitnah menakmu. Wain faidil hadis ishtiratul ridha min az-zawjati walau kana al-muzawwijul ab, dipersyaratkan adanya kerelaan dari mempelai putri meskipun yang menikahkan adalah bapaknya. Ya, faidah rahmakumullah. Hadza huwa syahid. Ya, terkait dengan disebutkannya hadis-hadis ini untuk namar kalau menjelaskan namar tentang kita fawasat min syartin nikah, termasuk syarat pernikahan adalah ridha al-mar'ah. Ya, keridhaan wanita mempelai putri. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Wajhu anna hadha an-nahya laysa fi istisna'in." Ya. Tadi bin rahimahullah. Sisi pendalilannya adalah puasa larangan ini tidak ada pengecualiannya. Fa illam yakun fi istisna'in fal asl umum. Kalau enggak ada pengecualian maka hukum asalnya umum. Fal ab la yuzawwij ibnatahu al-fiqr illa bi idhniha wa la sayyib illa bi idhniha ka ghairi min baqiyatil awliya. Maka bapaknya tidak boleh menikahkan anaknya, baik yang masih perawan atau sudah janda, kecuali dengan izinnya. Sebagaimana wali-wali yang lain. Wali fitnah mukmu. Wali fitnah marah mukmu. Naam. Kemudian ya khalifat Allah. Wustafatu min hadal hadis bilqiyas. Dan di ambil faedah dari hadis ini dengan qiyas. Istiratu ridha zawj. Ya. Yeah. Dipersyaratkan keridhaan dari mempelai putra. Ya khalifat Allah. Wa anna law zuwija fi ikrahin an ikrahin fa inna nikah la yasih. Nah, dikenakan mempelai putra ketika dipaksa menikah. Ayo, kamu harus nikah. Kalau enggak, warakallahu fikum. Maka nikahnya enggak sah. Yeah. Ya khadi fitnah merhamukum. Naam. Mungkin enggak nomor klub yang semacam itu? Oh, mungkin saja. Iya. Yeah. Sangat memungkinkan. Ikhwari fitnah marahmukum. Iya. Yeah. Laki-laki dipaksa menikah dengan seorang wanita. Nawara klub. Jadi jangan digambarkan hanya yang dipaksa itu hanya wanita saja. Laki-laki pun bisa. Kalau hal semacam itu bisa. Berarti sama nawara klub. Hukumnya dengan hukumnya. Iya. Yeah. Sehingga diambil faedah istiratur ridha bainal zawjain. Ya, dipersyaratkan ridha di antara dua pasangan calon mempelai putra dan putri. Selanjutnya, min fawaidi, termasuk faedahnya adalah anal yatimah wa yallati lam tatazawwaj ba'du yatimah, yaitu wanita yang belum pernah menikah sebelumnya, la budda an tustamar, harus diminta izinnya. Wal muratu tustazan, yang dimaksud adalah diminta izinnya. Fayakumu dalan ala ma dalla alil hadis al-awwal, sehingga hadis tersebut sama penunjukannya seperti hadis yang pertama. Nah, warakallahu fiik. Faedah berikutnya, mustafad min hadzal hadis hikmatu syari'ati fi annaha tanzilu kull halin ma yaliku biha. Yaitu hikmahnya syariat ini, di mana syariat ini menunjukkan setiap kondisi pada perkara yang paling layak. Nah, ketika kondisinya diker, ya didudukkan pada yang paling layak sebagai seorang diker. Ketika kondisinya sayyib, na'amu'arakallahu, maka didudukkan kondisinya sebagaimana dia sebagai seorang sayyib, na'amu'arakallahu. Khadibidin rahmu'arakallahu. Nah, amma hadis Abi Hurairah as-Sani fawwa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam naha an tuzawwijal mar'ah nafsaha aw ghayraha wa la hadha la yakun laha waliyah wa la wikala fi uqudin nikah. Adapun hadisnya Abu Hurairah, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam melarang wanita menikahkan dirinya atau menikahkan wanita yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Atas dasar ini, tidak boleh bagi seorang wanita menjadi wali dan sebagai wakil dalam akad nikah. Tidak boleh. Ya. Ya, khadifitun rahmarahmukum. Nah, barakallahu fikum. Ya. Bukan tidak pintar. Banyak wanita yang pintar, ya. Nah, warakallahu. Banyak wanita yang punya pertimbangan jawabannya. Yeah. Tapi syariat menghendaki demikian. Wilayah itu hanya pada laki-laki. Yeah, bukan wanita. Khadibin rahmatullahi. Nah. Min fawaidil hadis. Min fawaidil ahadis kulliha. Dan dari faedah hadis-hadis secara keseluruhan, diambil faedah na'amu'arakallahu hifdhu huquqil mar'at fil islam, terdapat penjagaan akan hak wanita dalam Islam. Di dalam Islam hak-hak wanita sangat diperhatikan. Yeah. Apalagi menyangkut perkara semacam ini. Yeah. Dia akan menyerahkan dirinya pada orang asing. Asing loh ibu na'amu'arakallahu. Iya gak? Nih, di bawah kekuasaan orang asing. Yang tadinya di bawah pengasuhan orang tuanya. Dia bisa bermanja-manja. Minta ini, minta itu. Lah ini sekarang diserahkan pada orang lain. Nih, maka termasuk hikmahnya. Na'amu'arakallahu fikum. Nih, syariat ini. Buatnya syariat. Ini menjaga hak mereka. Nih, hingga awal na'amu'arakallahu fikum akan dilakukannya pembinaan rumah tangga, mereka dikasih 6 opsi besar berkaitan untuk menentukan ya jadi apa tidak. Ini deh. Khairifitun rahmatullahi wabarakatuh. Bahkan wali pun enggak berdaya. Kalau misalnya na'amu'arakallahu ya itu harus nikahnya. Gak bisa. Syariat na'amu'arakallahu pembela wanita yang dipaksa tadi. Sudah ya. Ya qadifitun rahmatullahi. Nah. Demikian dikatakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Khistu huquqil mar'ah fil islam. Khilafan lima kanu alaihi fil jahiliyah. Nah, berbeda dengan kondisi mereka di masa jahiliyah, seperti kisahnya Hindun itu yang saya sampaikan itu na'amu'arakallahu fikum. Ya. Ketika dilamar sama, ketika selesai na'amu'arakallahu fikum, ya, urusannya dengan Al-Faqih Ibnu Mughirah, na'amu'arakallahu fikum, dia mengatakan, ya, Waya abadi, wahai bapak aku, jangan kau nikahkan aku sampai kau sampaikan kepada aku siapa yang akan menikah dengan saya. Ya, dulu kau nikahkan aku dengan orang itu tanpa musyawarah dengan aku. Disebutkan dalam apa sebelumnya Al-Qur'an. Maka sekarang jangan nikahkan aku sampai kau sampaikan dulu siapa yang akan melamar diriku. Begitu ya. Ya kau dibit entah meramukum. Nah, dan itu sudah namara kelahu biasa di masa-masa jahil ya. Haisu innahum yujbaruna apa yujbiruna banat banatahum ayuzawujna ma'a bima bima yasha'una la bima yasha'na. Nah, warakallahu fikum. Di masa jahiliyah ya, para wali itulah yang memaksa wanita-wanita tersebut atau anak-anak mereka untuk menikah dengan siapa saja yang mereka kendaki. Bukan dengan pasangan yang dikendaki oleh wanita. Ya. Waalaikumsalam. Nah. Wa min fa'idilah hadis kulliha. Dan termasuk faedah dari hadis-hadis ini secara keseluruhan. Mura'atu ahliyatul wilayah. Ya, memperhatikan ahliyatul wilayah. Ay, annaula yatawallal umur illa man kana ahlan. Ya. Bahwasanya tidaklah diserai sebuah urusan kecuali siapa saja yang ahli dalam urusan itu. Ya. Kalau kau serahkan kepada orang yang tidak ahli, ya fantadrisa, kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, idza wusitil amru ila ghairi ahliha fantadrisa. Kalau kau serahkan urusan itu kepada orang yang bukan ahlinya, ya khalas na'amuraqla, tinggal tunggu ya kerusakannya. Ya, khadifin rahmatullah. Dalam bab ini, khadifin rahmatullah, wilayah yang ahli itu adalah rijal lan nisa. Ya, bukan wanita. Makanya Rasulullah SAW melarang seorang wanita menikahkan dirinya sendiri atau menikahkan wanita yang lain. Yang terakhir, al-isyarah ila kusuril mar'ah. Dalam hadis ini terdapat isyarah akan kurangnya wanita. Dan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya wanita itu adalah qas naqisatu aqlin wa dinin aktsaru ahli nar, makhluk yang paling kurang akalnya, kurang agamanya, penduduk neraka yang paling banyak itu wanita. Nih, mari kita tambah mukmin bersamaan dengan itu, ternyata wanita ini makhluk yang paling berbahaya. Nih. Pada seorang laki-laki, hatta orang yang kuat sekaligus bisa takluk dengan wanita. Nih. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak meninggalkan satu fitnah yang paling berbahaya, lebih berbahaya, melebihi fitnah wanita. Untuk laki-laki. Lah, dari hadis ini, terdapat isyarat akan kurangnya wanita tadi. Ikhwan fillah rahimakumullah, wa anna idza kanat la yaswa an takuna waliyatan ala nafsiha fi tazwij fa inna la yasihhu an takuna waliyatan ala ghairiha fil hukm al imara. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau dia tidak layak menjadi wali atas dirinya sendiri dalam menikahkan ya dirinya atau orang lain, demikian pula dia juga enggak layak untuk menjadi wali dalam bab hukum dan kekuasaan. Makanya Rasulullah SAW, namarakallahu fikum, menyatakan namarakallahu fikum, bahwasanya satu kaum yang dipimpin oleh wanita maka dia akan binasa. Namarakallahu fikum. La yuflihu qaumun walau amrahum ro'an. Ro'atanan. Tidak akan beruntung satu kaum yang urusannya diserahkan kepada wanita. Ya, itu ketika menanggapi ya pergulian kekuasaan pada Kisro. Ketika Kisro mati, diganti anaknya wanita. Nah, maka Rasulullah mengatakan, la yusrihu qawmun walau amrahum ra'atan. Ya, tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita. Makanya diisyaratkan di dalam Al-Quran, 6. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jangan sebaliknya. Ya. Rijal itu adalah pimpinan wanita. Ya. Jangan wanita yang jadi pimpinan lah lelaki. Nah, barakallah. Dan itu ya bisa dilakukan dengan dengan modal baik hartanya maupun ilmunya. Wallah alam bisawab, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru ta'wana alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.